إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد masih di bab ayushrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun. Bab firman Allah, apakah mereka menyekutukan Allah dengan berhala-berhala yang tidak dapat menciptakan sedikit pun, yang tidak dapat menciptakan apapun. Di pertemuan sebelumnya, ya, di pertemuan sebelumnya entah berapa bulan yang lalu, kalau enggak salah di Ramadan ya. Ya. Kita masuk di hadis Anas bin Malik yang disebutkan syuhan Nabi yauma Uhud. Ya, afwan, syujjan Nabi yauma Uhud. Ketika perang Uhud terjadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka kepalanya. Wa kusirat rubaiyatah, dan gigi geraham beliau pecah. Faqal kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Kata Nabi, bagaimana akan runtung suatu kaum yang mereka melukai nabi mereka. Kemudian Allah turunkan ayat, ya laisa laka minal amri syai', tidak ada hak wewenang apapun bagimu wahai nabi terkait urusan mereka, urusan orang-orang yang menyakiti nabi di perang Uhud. Mereka itulah Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Haris ibnu Hisham. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan mereka tidak akan beruntung, Allah tegur Nabi, laisa laka minal amri syai', tidak ada hak, tidak ada wewenang apapun bagimu wahai Nabi terkait urusan mereka. Dan ternyata Allah takdirkan ketiganya memeluk Islam dan menjadi muslim yang baik. Subhanallah. Ya. Jadi di sini apa hubungannya di sini? Ya, sisi pendalilannya yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini, perhatikan. Ketika Nabi mendoakan keburukan untuk mereka, ternyata Allah tegur Nabi dalam hal tersebut, maka ini menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan manfaat atau mudarat kecuali dengan izin Allah. Nah, Nabi saja, Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia yang paling utama, makhluk yang paling utama alaihi salatu wasallam, enggak bisa memberikan mudarat, enggak bisa menyatakan seorang pasti celaka dan seterusnya kecuali dengan izin dari Allah, apalagi yang bukan nabi. Habib, ustaz, kiai, ajengan, enggak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Nah, ini sisi pendalilannya. Kenapa? Ya, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mencantumkan hadis ini di bab ini. Ya, yaitu di bab ayusyrikuna ma la yakhluqu syai'an wa hum yakhluqun. Apakah mereka menyekutukan Allah dengan sesuatu hal yang tidak dapat memberikan, tidak dapat menciptakan apapun? Ini sisi pendalilannya. Sekarang kita masuk ke hadis Ibnu Umar. Ad Ibnu Umar radhiyallahu anhu, radhiyallahu ma annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sah min ar-ruku'i fi raq'ati al-akhirah min al-fajr, Allahumma la'an fulanan wa fulanan ba'dama yakul sami'allahu liman hamidah rabbana walakal hamd fa anzalallah laisa laka minal amri syai'. Nah, ini hadis berikutnya, ini sepaket dengan hadis yang sebelumnya kita pelajari waktu di bulan Ramadan kemarin ketika terputus ya karena pandemi dan liburan Ramadan. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idza rafa'a ra'sah min ar-ruku' fi raq'atil akhirah min al-fajr. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya berdoa, mengucapkan ketika beliau berdiri dari ruku' pada rakaat yang terakhir dalam salat subuh, Nabi berdoa, Allahumma al'an fulanan wa fulanan, ya Allah laknatlah si fulan dan si fulan. Ya, si fulan dan si fulan. Setelah itu Allah turunkan ayat. Ya. Setelah itu Allah turunkan ayat. Laisa laka minal amri syai'. Tidak ada wewenang, tidak ada hak apapun bagimu wahai Nabi dalam urusan mereka. Ya, dalam urusan mereka sedikit pun. Wa fi riwayatin yadu 'ala Safwan ya ibnu Umayyah wa Suhair ibnu Amr wal Harits ibnu Hisham. Dalam riwayat yang lain beliau mendoakan keburukan. Ya, yad'u ala mendoakan keburukan untuk Safwan bin Umayyah, Suhail bin Amr dan Al-Harits bin Hisham. Didoakan keburukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dijauhkan dari rahmat Allah. Ternyata fanazalat laisa laka minal amri syai'. Tidak ada hak wewenang apapun bagimu wahai Nabi terkait urusan mereka, walaupun mereka ini jelas nyata ketika di perang Uhud merekalah yang menyakiti Nabi sehingga kepala Nabi terluka, gigi Nabi sampai copot patah dan Nabi laknat. Ternyata Allah berikan hidayah. Ya. Nah, kalau saja nih juga berikutnya. Kalau saja Nabi butuh berdoa kepada Allah untuk melaknat orang, ya. Dan para maka ya selain dari Nabi lebih-lebih lagi enggak bisa memberikan mudarat kepada orang lain dengan izin Allah. Ya. Apalagi di bawah Nabi. Ya. Nabi aja berkeinginan agar ketiga orang tersebut dilaknat. Ya. Dan ini juga keinginan sahabat. Ya, enggak ada enggak sahabat yang protes. "Wahai Rasul, kenapa didoain laknat? Suhail, Al-Haris bin Hisham, kenapa didoain laknat Sofyan bin Umayyah?" Ada enggak sahabat yang protes? Enggak ada. Enggak ada. Berarti sahabat setuju enggak? Setuju enggak? Setuju. Ya. Setuju. Para sahabat wali-wali Allah. Dan mereka mengaminkan. Ada enggak riwayat sahabat enggak mengaminin ketika Nabi doakan? Allahumma al'an fulanan wa fulanan. Ya Allah laknat si fulan dan si fulan. Adakah sahabat enggak mengaminin? Enggak ada. Enggak ada riwayat semuanya mengaminkan. Semuanya enggak mengaminkan. Ya, ternyata dikabulkan enggak sama Allah? Tidak. Kenapa? Karena urusan hidayah itu di tangan Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallahi yahdi may yasha. Engkau wahai Nabi tidak dapat memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai sekalipun. Allah yang memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Dan Nabi enggak bisa melaknat, memastikan seorang itu pasti dilaknat atau tidak kecuali dengan izin dari Allah. Ya barakallahu fiik. Nah, kita baca berikutnya syarahnya, syarhul kalimat. Ya, penjelasan kosakata di kalimat ini. Al-la'nu minallah. At-tardu wal-ibad min rahmatih. Nah kalau laknat, misalkan Allah melaknat, ini laknat dari sisi Allah. Berarti itu maknanya at-tardu, pengusiran, wal-ibad, dibuat jauh min rahmatih, dari rahmatnya. Ya. Semisal Nabi SAW bersabda, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Dia menyembelih untuk Nyiroro Kidul, untuk penghuni pantai selatan dalam momen larung saji atau sedekah laut. Dia menyembelih untuk jin sebagai tumbal. Dia menyembelih untuk selamat. Ya, ya dipeper-peperin darahnya kalau dia beli motor baru. Ya, dipeper-peperin tuh darah ayam. Ya kalau dia beli motor baru dipeper-peperin ke motornya biar apa? Biar selamat. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la'anallah man dabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Maka orang yang menyembelih untuk selain Allah dilaknat oleh Allah, berarti dia diusir dan dijauhkan dari rahmat Allah. Ya. Wa minan nas, kalau laknat dari manusia as-sabbu wa du'a. Maknanya adalah as-sabbu yaitu celaan dan doa-doa keburukan untuk orang yang didoakan laknat tadi. Kemudian ya, penjelasan kosakata sami'allahu liman hamidah istajaba liman da'ahu wa taqabbala. Allah mendengar ya, liman hamidahu bagi yang memujinya. Berarti ini maknanya Allah mengabulkan dan menerima bagi orang yang berdoa kepadanya. Ya. Liman da'ahu, bagi orang yang berdoa kepadanya. Ya, liman hamidah, bagi orang yang memujinya. Alhamdulillah huwa didzam. Alhamdulillah itu maknanya lawan atau kebalikan dari zam. Zam itu artinya celaan. Wa haqiqatul alhamdi, hakikat alhamdu, ya, yaitu pujian itu adalah as-sana'u 'alal mahmudi, yaitu sanjungan kepada yang dipuji tadi. Namun tidak hanya sanjungan semata. Kalau sanjungan, oh bapak keren, bapak mantap, bapak berbaik hati, ya, itu tidak dikatakan alhamd, ya, kecuali jika ma'al mahabbati lahu wal ijlali, kecuali disertai dengan mahabbah, kecintaan, wal ijlal, ta'zim, pengagungan. Ya. Makanya Allah berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji. Ya, pujian itu lillah. Untuk Allah rabbul alamin. Nabi menyatakan dalam khutbatul hajah, innal hamdalillah. Sesungguhnya alhamad, alhamad yaitu pujian yang ditujukan kepada al-mahmud, yang dipuji disertai dengan kecintaan dan pengagungan. Ya. Seorang memuji orang lain tapi enggak ada kecintaan dan pengagungan. Ya. Dia muji istrinya, masakan kamu enak. Ya. Tapi enggak ada pengagungan, mungkin cuma kecintaan aja. Tapi itu pun cintanya, ya, cinta yang tidak menghantarkan kepada peribadatan, cinta tabiat biasa, cinta mustarakah, al-mahabbah, mahabbah mustarakah. Ya, tapi kalau kepada Allah, cinta yang disertai dengan pengagungan dan kecintaan, yang menghantarkan kepada si hamba yang memuji kepada peribadatan, yang kepada peribadatan yang ditujukan kepada zat yang mahmud, yang dipuji. Paham gak sini? Ya. Barakallahu fik. Ah, berikutnya. Ya. Laisa laka minal amri syai'. Ketika Nabi mendoakan laknat untuk si fulan dan si fulan, maka Allah turunkan ayat, bukan wewenangmu untuk urusan sedikit pun dalam hidup, tidak ada hakmu sedikit pun. Maknanya apa? Kata Syekh Al-Qarawi di kitab Al-Jadid ini, laisa laka syai'un minat tasarrufi fi ibadi. Laisa laka syai'un. Wahai Nabi, engkau enggak memiliki syai'un sedikit pun, sesuatu apapun. Ini syai'un ini nakirah, maknanya umum. Ya. Dalam konteks nafyun, kalau dalam ilmu usul fikih, ya, an-nafyu, ya, apa namanya? An-nakirah fi siyaqin nafyi tufidul umum. Kalimat yang nakirah, ya, nakirah itu lawan dari ma'rifah. Ngerti enggak? Belum, Pak. Ya. Yang udah belajar bahasa Arab ngerti. Ini yang artinya belum dikenal, syai'un umum ini dalam konteks kalimat yang maknanya penafian di sini kan laisa laka syai'un, engkau tidak memiliki apapun. Ini ada yang dinafikan. Nah, ini maknanya umum. Umum. Minat tasarrufi fi ibadi. Dari wewenang tindak tandukmu terhadap hamba-hambaku, kata Allah. Maka maknanya kurang lebih, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau tidak memiliki sedikit pun wewenang terkait hamba-hambaku, apakah hambaku dilaknat, dapat hidayah. Engkau tidak memiliki wewenang, itu hak mutlak Allah, tanpa terkecuali, tanpa ada yang menduakannya. Hanya hak mutlak Allah semata, tidak ada yang lainnya. Paham enggak di sini? Makanya ketika Nabi SAW mendoakan keburukan si fulan dan si fulan, Allah jawab, laisa laka minal amri syai'un. Ya, kenapa? Karena yang dilaknat oleh Nabi SAW, ini yang doa Nabi loh. Nah, kita ini baru didoain Habib aja senang benar. Seolah-olah pasti dikabulkan. Ini yang doa Rasulullah SAW. Yang mengaminkan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Hurairah, yang mengaminkan. Ya. Barakallahu fikum. Ternyata Allah telah takdirkan 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi, bahwasanya tiga orang yang dilaknat oleh Nabi alaihi salatu wassalam, mereka kelak akan masuk Islam dan mereka menjadi muslim yang baik, jadi sahabat. Barakallahu fik. Ah. Kemudian mana lagi tadi? Nah, asy-syarhul ijmali. Nah, sekarang penjelasan global. Penjelasan global dari ya, ayat ini. Ya, atau hadis ini, Wan. Ya, ambil dulu ya. Yukhbiruna Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar mengabarkan kepada kita fi hadzal hadisi, dalam hadis ini, anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a ra'sah, apabila beliau mengangkat kepala beliau minar ruku' fi raqatil akhirah minal fil fajr, mengangkat kepala beliau dari pada ruku' di rakaat terakhir di salat subuh, ba'da qawli, setelah ucapan beliau sami Allahu liman hamidah, yal'anu ba'da ru'asa'il musyrikin. Beliau melaknat sebagian pentolan-pentolan musyrikin, ru'asa, ya, pentolan, tokoh, ya, apa ya terjemahin setelah terserahlah, maknanya kurang lebih begitu. Hah? Thomas. Thomas apa itu? Tokoh masyarakat. Nah. Warubama sammahum bi asmaihim, ya. Dan terkadang beliau menyebutkan nama mereka dengan nama-nama mereka, yaitu Umayyah bin Suhail, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, dan Al-Haris bin Hisham. Ya, dan Al-Haris bin Hisham. Karena mereka ini ya yang terbukti nyata-nyata menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga kepala Rasulullah terluka, gigi geraham Rasulullah SAW patah. Maka Rasul punya sifat manusiawi, beliau marah, ya, dan beliau menyatakan, enggak beruntung suatu kaum, ya. Kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum? Bagaimana ceritanya suatu kaum akan beruntung kalau mereka menyakiti nabi mereka? Artinya kurang lebih menyatakan, nabi, ya, kalian akan bernasib jelek kalau kalian menyakiti nabi kalian. Artinya bernasib jelek apa? Tidak akan beruntung apa? Di dunia dan di akhirat. Di akhirat kurang lebih berarti kalian masuk neraka. Ya, barakallahu fik. Ya, maka Allah jawab, laisa laka minal amri syai. Ya. Enggak punya urusan wewenang sedikit pun terhadap mereka. Enggak ada. Ini urusan Allah. Hidayah, penyesatkan itu hanya milik Allah. Ya. Siapa saja yang Allah sesatkan, siapa saja yang Allah beri hidayah, jelas. Ya. Kan di khutbatul hajah Nabi menyatakan, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah. Siapa yang Allah berikan petunjuk hidayah, tidak ada yang sanggup menyesatkannya. Wa man yudlilhu fala hadiyalahu. Siapa yang Allah sesatkan, tidak ada yang mampu memberikannya petunjuk, tidak ada yang mampu membimbingnya ke arah jalan yang benar kalau Allah sudah sesatkan dia. Berarti ini mutlak milik Allah. Ya, barakallahu fik. Ah, berikutnya lagi mana? Fa anzalallahu alaihi ayatan tamna'uhu min dzalik. Maka Allah menurunkan sebuah ayat yang mencegah Nabi dari perbuatan beliau tadi. Ya, perbuatan beliau tadi yaitu apa? Melaknat. Ya, dengan ayat yang tadi. Laisa laka minal amri syai. Wa dzalika lima sabaqa fi ilmillah. Yang demikian ini karena telah berlalu dari ilmu Allah. Ilmu Allah yaitu dalam sisi takdir tadi. Mereka kelak akan masuk Islam. Karena Allah lah, ya, yang telah mentakdirkan mereka masuk Islam. Allah tentunya mengetahui mereka masuk Islam nanti. Allah telah mencatatnya. Allah perintahkan kepada kolam, uktub, tulislah semua. Uktub ma huwa kainun ilal abad. Tulis semua yang akan terjadi sampai akhir masa, termasuk tiga orang ini, yaitu Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, Al Harits bin Hisham. Setelah mereka menyakiti Nabi, memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat Nabi terluka, ternyata Allah catat mereka. Allah telah ketahui mereka, mereka akan masuk Islam. Nabi tahu enggak? Nabi tahu enggak kelak si tiga orang ini, Al Harits bin Hisham, ya, Sofwan bin Umayyah, Suhail bin Amr, kelak akan masuk Islam? Enggak tahu. Kalau tahu enggak bakal didoain buruk, apalagi didoain laknat. Ya kan? Ya kalau tahu udah enggak apa-apa, ntar dia juga masuk Islam. Gitu. Setelah bocor pala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, terluka berat, gigi beliau patah, Rasul para sahabat, "Wahai Rasulullah, kau terluka." Sahabat, "Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ntar dia masuk Islam, ntar lihat aja dah." Kan begitu. Hah? Kalau tahu kan? Kalau tahu. Ini Rasulullah enggak tahu. Makanya suratan takdir itu namanya Lauhul Mahfud. Apa itu Lauhul Mahfud? Lauh, catatan. Mahfud, yang terjaga. Terjaga dari opo? Terjaga dari opo kali-kali ya. Jangan terjaga dari iPhone. Terjaga dari apa ini? Dari dua hal, kata para ulama. Ini disebutkan oleh Samahatus Syekh Al-Utsaimin di kitab beliau Syarah Tadmuriyah. Terjaga dari dua hal. Yang pertama, terjaga dari namanya taghyir, perubahan. Enggak ada namanya revisi. Emang skripsi pakai revisi? Terjaga dari perubahan. Artinya yang sudah Allah tulis, catat, tidak akan berubah. Dalam riwayat Ibnu Abbas dalam hadis, "Ya gulam, inni u'allimuka kalimat ihfadzillah yahfadzka." Ya. Dalam hadis ini di ujungnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Rufi'al qalam wa jaffatish shuhuf." Pena telah diangkat, enggak ada lagi pencatatan, dan lembaran-lembaran Lauhul Mahfud yang telah dicatat telah mengering. Telah mengering. Lembaran suratan takdir sudah kering, artinya sudah berlaku. Pena sudah diangkat. Rufi'al qalam wa jaffatish shuhuf. Pena diangkat, lembaran telah mengering. Enggak ada namanya taghyir, perubahan. Revisi enggak ada. Enggak ada ceritanya di takdir si fulan dapat hidayah. Ya, tiba-tiba karena dia ngeselin akhirnya jadi enggak dapat hidayah, disesatkan. Enggak ada ceritanya kayak gitu. Enggak ada ceritanya. Dia ngeselin, ya ini kan ngeselin luar biasa ini. Ya enggak? Menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Yang kedua, terjaga dari apa? Ya, terjaga dari ittila, terjaga dari diketahui makhluk siapapun. Mau Jibril, mau Rasulullah SAW, apalagi selain keduanya. Jibril makhluk Allah yang paling dekat dengan Allah dari kalangan malaikat. Rasulullah SAW makhluk Allah yang paling mulia dari keseluruhan semua makhluk Allah. Enggak tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Ya, tadi kalau tahu kan begitu. Udah tenang aja, ntar dia juga dapat hidayah. Ya. Tapi barakallahu fikum. Kita enggak tahu. Ya. Jadi enggak bisa memastikan apa yang akan terjadi nanti. Baik, berikutnya. Mana lagi tadi? Ya. Wa dzalika lima sabaqa fi ilmillah min annahum sayuslimun. Yang demikian ini karena telah berlalu dari ilmu Allah di Lauhul Mahfud bahwasanya mereka kelak akan masuk Islam, wa sayahsunu islamuhum, dan Islam mereka pun cakep, ya. Islam mereka pun baik nanti. Artinya masuk Islam ya enggak kayak si Abu Janda keislamannya. Ya. Enggak kayak si Armando. Tapi sebagai pejuang Islam di barisan sahabat, ya, Islamnya bagus. Barakallahu fikum. Bisa dipahami sini? Al-fawaid. yang bisa diambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, kata Syekh Al-Qarawi, annal imam yajma'u bainat tasmi' wat tahmid. Ya, imam itu menggabungkan, kan Rasul SAW jadi imam di salat subuh kan? Menggabungkan at-tasmi', artinya memperdengarkan kepada orang lain, wat tahmid. Ya. Ketika sami Allahu liman hamidah, pujian ini kan. Sami Allahu liman hamidah. Ketika bangkit dari ruku, itu tasmi', memperdengarkan. Karena ketika i'tidal, tidak memperdengarkan. Ya, tidak memperdengarkan apa yang beliau ucapkan. Namun beliau mengajari di luar salat bahwasanya yang diucapkan adalah Rabbana walakal hamdu. Makanya ini yang jadi sisi pendalilan dari kalangan ulama Syafi'iyah, dijelaskan oleh Imam An-Nawawi di kitab beliau Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Beliau menyatakan bahwa apabila imam bangkit dari rukuk dalam salat jahriyah atau sirriyah, sami Allahu liman hamidah, maka makmum pun juga mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Loh, bukannya ada hadis? Idza qala al-imamu sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamdu. Kan ada hadis gitu tuh. Kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Berarti ketika imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, bangkit dari ruku, saya ngucapin sebagai makmum Rabbana walakal hamdu. Nah, itu pemahaman kamu. Ya. Kalau pemahaman Imam An-Nawawi dan para fuqaha Syafi'iyah enggak seperti itu. Ya. Maknanya apa kata Imam An-Nawawi? Ya, kok jadi bahas fikih ya? Aduh, enggak apa-apa ya. Dikit-dikit lah. Ya. Ya. Masa nyebut kafir murtad terus? Kali-kali lah. Lebar kalau fikih. Nah. Kali-kali ya. Tadi sampai mana tadi? Maknanya adalah hadis tadi kata Imam An-Nawawi, kalau imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, faqulu rabbana walakal hamdu. Faqulu rabbana walakal hamdu. Maka ucapkan. Kata Imam An-Nawawi, maknanya adalah setelah aku, kata ini kan yang mengucapkan Rasulullah SAW. Maknanya adalah setelah aku, ini Rasulullah, mengucapkan sami Allahu liman hamidah, kalian pun kan sahabat dengar enggak Rasulullah SAW mendengar enggak? Sami Allahu liman hamidah diucapkan oleh imam jahar apa sir? Jahar. Jahar. Kalau jahar berlaku hadis inama ju'ilal imam li yutama bih fa idza kabbara wa kabbiru wa idza raka'a farka'u wa idza sajada fasjudu fasjudu. Kalau imam dijadikan untuk diikuti dalam perkara yang zahir, yang terlihat, terdengar. Kalau imam bertakbir, bertakbirlah. Imam rukuk, rukuklah. Imam sujud, sujudlah. Kan begitu. Nah, ini imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, terdengar enggak oleh makmum? Terdengar. Maka itu juga yang diucapkan. Nah, ketika imam i'tidal, waduh, ini sampai bangun nih. I'tidal, sami Allahu liman hamidah. Diam kan? Diri kan? I'tidal, makmumnya dengar enggak imam mengucap apa? Hah? Dengar enggak? Maha masa denger. Ini antum sholat di istiqlal, mic-nya mati. Hah? Ya, antum di barisan terakhir, mic-nya mati. Sami Allahu liman hamidah. Kalau sami Allahu hamidahnya mungkin ada apa tuh namanya yang di belakang? Bilal. Sami Allahu liman hamidah. Terus pas imam i'tidal, antum denger enggak? Jangankan antum, si Bilalnya denger enggak di belakang? Enggak. Ya itu yang pendapat yang beda sama Nawawi. Ini lagi ngebantah si Bilal yang itu. Ini lagi ngebantah Bilal yang itu. Ya. Ini lagi ngebantah itu. Makanya jangan boleh, tapi si Bilal. Inilah gua bantah dia. Nah, ini bukan Bilal sahabat ya. Kan istilahnya namanya apa? Bilal gitu kan. Ya. Istilah dari mana lagi? Ya, ini kan. Taib. Nah, ketika imam sir, ya, i'tidal, sami Allahu liman hamidah, imam enggak ngucap apa-apa kan? Nah, itulah kata Rasulullah SAW. Faqulu Rabbana walakal hamdu. Ucapkanlah Rabbana walakal hamdu. Karena kalian tidak mendengar apa yang aku ucapkan. Kalau sami'allahu liman hamidah, kalian dengar. Ucapin ikut. Nah, itu kata Al-Imam An-Nawawi. Ya. Rahimahullah ta'ala. Ya, bisa dipahami sini? Ya. Makanya, kalau imam bangkit. Sami'allahu liman hamidah. Nah, apa yang akan diucapkan sekarang? Sami Allahu liman hamidah juga. Tapi itu. Ah, beramal, tapi beramal itu pakai ilmu. Tapi itu. Tapi di Masjidil Haram, ya biarin aja di madhabnya Hanbali kok. Emangnya antum selama ini Hanbali? Ngerti juga enggak. Ya, buku fikih Hanbali pernah baca apa aja sampai tamat? Bingung. Hah? Nggak, tapi di kaset ya. Tapi di YouTube Bilal itu jadi dalil. Itu enggak dalil. Dalil itu ilmu. Antum beramal, ini kan hadis nih. Beramal hadis sesuai dengan pemahaman imam. Paham enggak sini? Enggak apa-apa menyelisihi kaset YouTube, biarin. Peduli amat menyelisihi orang-orang, enggak apa-apa. Yang penting antum beramal ada tuntunannya. Memahami hadis enggak pakai otak sendiri, enggak pakai kantong sendiri, enggak karena ikut-ikutan, enggak karena kebanyakan orang, enggak karena kebiasaan, tapi mengamalkan hadis, memahaminya berdasarkan pemahaman imam. Nah, paham sini? Ya. Enggak boleh kalau tanpa imam. Walaupun bisa jadi apa yang antum ucapkan imam mengucap sami Allah menabila antum rabbana lakal hamdu, bisa jadi ada imamnya juga. Saya tahu juga, ya. Tapi kan saya ngapain ngasih tahu sini? Karena pendapat ini kan saya lemahkah? Saya ikut pendapat imam yang menguat, yang Imam Nawawi, ya kan? Ya, bisa jadi ada imam. Tapi antum selama ini kan nggak tahu. Oh, ada imamnya ya, gitu ya? Nggak tahu kan? Nah sekarang nih antum udah tahu nih An Nawawi. Ya. Ngamalin yang udah tahu, yang belum tahu. Ini ya, mendingan udah tahu, ada landasannya. Apa sini? Taibar kalau pikir. Intermezzo dikit itu, ya. Ya. Tabarakallah fiik. Nah, berikutnya. As-sani masyru'iyatul qunuti fi shalatil fajri lil hajati. Ya, ini yang nulis kitab Al-Jadid ini Syekh Al-Qurawi. Beliau ulama Saudi Arabia. Ya, rahimahullah taala. Beliau bermadzhab Hanbali. Ya, maka beliau menyatakan disyariatkan kunut di sholat subuh karena kebutuhan. Ini kunut nawazil. Nah kalau dalam mazhab Syafi'i, oh enggak, kunut subuh itu min sunnatil abad. Apa itu sunnah abad? Enggak ngerti ya. Sunnah abad aja enggak tahu, sunnah hayat aja enggak tahu, ikut-ikutan komentar kunut subuh. Kalau dalam mazhab Syafi'i, kunut subuh itu sunnah abad, bukan sunnah hayat, bukan wajib, ya. Bukan wajib. Sunnah hayat itu apa? Sunnah yang apabila ditinggalkan tidak perlu sujud sahwi. Ya. Misal apa? Takbir intikal, bukan takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu rukun. Ya. Antum nggak mau takbiratul ihram batal sholatnya. Ya. Kok nggak takbir? Males ah. Batal sholatnya. Ya. Males. Gak bisa ya. Nah, terus takbir intikal kayak tadi itu samiaulan manamida tasbih apa berzikir di sujud ruku baca surat kalau al-fatihah rukun ya, itu semua sunnah apa? Sunnah hayat ya. Sunnah hayat artinya apa? Sunnah hayat kalau ditinggalkan gak ada konsekuensi apapun. Ya udah, nggak perlu dikodok, nggak perlu sujud sahwi. Nah, yang berikutnya ada namanya sunnah abad. Ini dalam madzhab Syafi'i. Ini bener nih kalau jadi ngaji fikih ini. Aduh, kok jadi ngaji fikih ya? Karena disebutin di sini kan? Nah, ya, kok jadi ngaji fikih? Gak apa-apa ya? Hah? Karena berhubungan ya? Ya, tadi sampai mana tadi? Sunnah hayat. Ah iya, sunnah abad sekarang sunnah abad. Hah? Sunnah apa? Abad. Ahmad. Oh, pakai masker. Sah aja ngelesnya. Sah aja di ngelesnya. Sunah. Sah aja Pak Arifin. Aneh lagi tadi. Tadi apa? Sunah abad. Sunah abad itu apa? Nah, sunah abad yang apabila ditinggalkan, sunah abad ini, apabila ditinggalkan, ya ada lawazimnya, ada konsekuensinya. Apa konsekuensinya? Sujud sahwi. Sujud sahwinya wajib apa enggak? Enggak wajib. Cuman disunahkan sujud sahwi. Ya, jangan zalim ya. Ini suka memfitnah mazhab Syafi'i. Oh itu dia tuh, gak kunut terus dia sujud sahwi, seakan-akan wajib aja. Ini gak ngerti fikih orang ngomong gini, miskin, fakir, sotoy lagi, sotau. Tuh dia sujud, yang namanya sujud sahwi sejak kapan? Orang namanya sujud sahwi sejak kapan? Mesti ya itu dilakukan karena meninggalkan yang wajib. Kapan? Fuqaha Syafi'iyah menyatakan, kalau seorang meninggalkan sunah abad, apa itu sunah abad? Di antaranya kunut subuh. Yang kedua apa? Tahiyatul awal. Nah, kalau ditinggalkan, ya disyariatkan sunah, nggak wajib sujud sahwi setelah sholat, setelah salam, ya dua kali. Sujud sahwinya bukan karena wajib fardhu ain yang tadi ditinggalkan, tapi karena sunah juga. Meninggalkannya sunnah, sujud sahwinya apa? Dikerjakannya sunnah, kalau ditinggalkan disunnahkan pula sujud sahwi. Beda kalau antum ya lupa rokaat kurang, kok isanya baru tiga, ya tambah satu rokaat plus sujud sahwi. Sujud sahwinya itu wajib, bukan sunnah, ya bukan sunnah. Kalau yang ini sunnah. Tabarakallah, bisa dimaafin sini ya. Nah, jangan zalim, kita banyak menzalimi mazhab Syafi'i. Oh itu, lihat tuh dia, sujud sahwi itu kayak kunut subuh itu, berarti wajib. Siapa yang bilang wajib? Sunah abad. Ya, tuh sujud sahwi itu dia wajib. Itu pun dia kalau enggak sujud sahwi pun dosa enggak? Nih orang di mazhab Syafi'i ini, dia biasa kunut. Lupa, gitu kan? Lupa. Nah, tiba-tiba lupa dia. Lupa tadi ya. Ya, malas ah sujud sahwi. Dosa enggak? Enggak. Ya. Karena imam mazhab ulama mazhab Syafi'i enggak ada yang menyatakan demikian. Dia dosa. Paham sini? Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i kunut itu sunnah. Ya, sunnah. Kalau nanti di sesi tanya jawab boleh deh. Kalau sekarang saya enggak mau nyebutin khilafnya. Nanti di sesi tanya jawab antum boleh tanya, boleh protes, boleh kritisi, jangan ngamuk-ngamuk tapi, ya. Setelah tanya jawab, emangnya kunut subuh boleh gini-gini? Nanti saya setelah tanya jawab. Kalau sekarang saya bahas, jadi enggak ngaji kitab Al-Jadid ini. Hah? Ngajinya ngaji fikih jadinya. Hah? Setelah tanya jawab boleh deh. Nanti ya. Mau protes-protes. Saya suka kalau antum protes. Ya. Protes jangan enggak-enggak aja. Enggak-enggak. Protes silahkan protes. Ya. Tapi pakai ilmu ya. Pakai ilmu. Ya. Pakai ilmu. Iya. Ya. Ya enggak apa-apa, antum mau searching ke searching boleh dong. Pendapat ustaz yang enggak boleh kunut enggak apa-apa. Searching buat nanti nanya mana. Ya. Enggak apa-apa. Yang penting antum searching itu ada landasannya kan? Antum searching, ini tapi ini gini, enggak apa-apa. Ya. Ini ilmiah. Gitu. Ini ilmiah. Tadi makanya saya bilang pakai ilmu artinya antum nanti kalau antum enggak hafal dalilnya yang melarang apa segala macam, silakan searching. Kan sekarang dimudahkan semua. Aku enggak perlu ke maktabah. Searching di sini, diskusinya mana? Selalu protes. Protes di sini. Ya, Bang. Saya bilang protes, enggak nanya, protes. Jangan protes. Loh kok gitu? Iya, karena saya ya kunut subuh. Karena saya kunutan subuh. Iya. Imam kunut subuh, saya kunut subuh. Ya. Ikutan juga. Makanya saya kasih tahu biar antum protes. Kalau ntar saya bilang, "Oh, ini seolah-olah saya enggak kunut subuh juga," gitu. Berarti ntar itu bilang, oh sama kayak kita. Ya. Nah, saya kasih tahu ya kan, biar itu protes. Nah. Eh? Yang lain, biarin. Ya. Biarin, gak apa-apa ini ilmiah kok. Protes aja. Saya bilang protes ya. Ya. Mesti protes aja, protes. Taibar, kalau pikir. Ya. Tapi jangan ngamuk-ngamuk. Mana lagi tadi? Podcast. Baik, yang kedua. Yang ketiga kali. Tiga. Wah, ini udah enggak ada lagi fikihnya nih. Nah, berikutnya. Isbatu annal Qur'an munazzalun ghairu makhluqin. Ya, yang berikutnya, yang ketiga, menetapkan isbat, penetapan bahwasanya Qur'an munazzalun ghairu makhluq. Qur'an itu diturunkan oleh Allah. Dari sisi apa kita bisa menyatakan demikian kesimpulannya ini? Yaitu di hadis, lihat di hadisnya tadi, di matan. Ya, di matan fa anzalallahu laisa laka minal amri syai'un. Ya, maka Allah menurunkan, berarti Al-Qur'an diturunkan oleh Allah. Ya, Al-Qur'an itu kalamullah. Dan Allah memiliki sifat kalam. Sifat kalam, maka ketika Al-Qur'an, ketika Allah berfirman, itu Al-Qur'an adalah kalamullah, maka Al-Qur'an bukan makhluk. Paham enggak di sini? Karena Al-Qur'an adalah kalamullah dan Allah punya sifat kalam. Di antara kalamullah Al-Qur'an, di antara kalamullah Taurat, di antara kalamullah Zabur, di antara kalamullah nanti Allah berbicara kepada kita di hari kiamat. Allah berbicara kepada iblis, ya, ketika iblis enggak mau sujud pada Adam. Ya iblis, ma mana kan tasjuda lima kolak tu biada iya. Wah iblis, kenapa engkau enggak mau sujud kepada Adam yang telah kuciptakan dengan kedua tanganku, ya, dengan kedua tangan. Baik, barakallahu fikum. Jadi, ya, Al-Quran kalamullah. Kalamullah, yang namanya kalamullah bukan makhluk. Nabi SAW mengajarkan kita doa. Ya, kalau kita singgah di suatu tempat, kita berdoa ini tiga kali, maka tidak akan termudorotkan oleh apapun. Doanya apa? A'udzu bikalimatillah at-tammah min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillah. Aku berlindung kepada kalimat Allah. Kalau kalimat Allah, kalau kalamullah itu makhluk, berarti Nabi mengajarkan kepada kita berlindung kepada selain Allah. Berarti Nabi mengajarkan kesyirikan. Ini mustahil, tidak mungkin. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita untuk bertauhid, berlindung kepada kalimat Allah. Yang namanya kalamullah bukan makhluk. Ya, Al-Quran kalamullah. Nah, kalamullah yang namanya kalam, yang namanya kalam itu sifat Allah. Sifat zatiyah atau sifat fi'liyah? Ya, masih ingat enggak pelajaran wasithiyah kita? Ya, kalau kalam itu sifat, bisa sifat zatiyah, artinya Allah tidak bisu. Allah memiliki sifat kalam dan juga sifat, ya, fi'liyah. Ya, barakallahu fikum. Ya, dimurojaah lagi pelajaran wasithiyahnya. Rabi' yang keempat, bayanu annal anbiya'a la yamlikuna naf'an wala darran wala ya'lamuna al-ghaiba. Ya. Yang keempat, penjelasan bahwasanya para nabi mereka enggak memiliki manfaat atau mudarat. Ya. Dari sisi apa ini kita katakan nabi enggak memiliki manfaat mudarat? Nabi mendoakan laknat untuk tiga orang tadi. Nabi, ya, menyatakan mereka tidak beruntung. Kan begitu? Nabi menyatakan kaifa, ya, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahum. Gimana ceritanya suatu kaum yang menyakiti nabi mereka, mereka bisa beruntung? Nah, berarti nabi seolah-olah hendak memberikan mudarat kepada mereka. Ya, kan begitu? Ya. Nabi pun juga enggak bisa memberikan manfaat. Nabi sekuat tenaga semaksimal mungkin mendakwahi paman yang beliau cintai, Abu Thalib. Ini Abu Thalib ini hubungan emosionalnya beda dengan paman Nabi yang lain. Ya, beda dengan Hamzah, beda dengan, ya, Abbas, apalagi Abu Lahab. Nah. Ya. Kalau Hamzah, Abbas masuk Islam. Ya, Abu Thalib memang enggak masuk Islam, tapi dia membela Nabi. Dan orang Quraisy enggak enak mau bunuh Nabi karena ada Abu Thalib. Ini yang pertama. Jasanya besar dalam dakwah. Yang kedua, selain karena pamannya apa? Karena beliaulah, Abu Thaliblah yang telah merawat Nabi. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ayahnya wafat, belum lahir, di waktu masih di perut kandungan ibunya, Nabi dirawat oleh siapa? Kakeknya. Nah, dalam kafalah kakeknya. Ketika kakeknya wafat masih kecil, berubah tanggungannya ke Abu Thalib. Abu Thalib yang merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kecil. Ya, jadi ada tiga unsur hubungan emosional antara Nabi dengan Abu Thalib. Karena paman kandung, karena merawat sendiri kecil, Yang ketiga karena membela dakwah. Oleh karena itulah Nabi ditetapkan oleh Allah mencintai pamannya. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau wahai Nabi tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai sedikit sekalipun. Abu Thalib kafir. Berarti boleh dong mencintai orang kafir. Hah? Lah kan ayatnya tadi begitu. Innaka la tahdi man ahbabta, kan begitu. Cintai orang kafir berarti boleh dong. Nah, karena hubungan kekerabatan. Jadi misalkan seorang muslim, ibunya kafirah, dia cintai ibunya dari sisi karena melahirkan dia. Kekerabatan, bukan cinta karena agamanya. Nabi gak cinta agamanya Abu Thalib, bahkan Nabi dakwakan, ya am qul la ilaha illallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha. Kalau engkau ucapkan, aku akan membela kau di hari kiamat kelak. Dapat syafaat. Ya. Ternyata nah Abu Thalib lebih senang dengan talqinnya Abu Jahal. Kan Rasulullah mentalkin. Ya paman, ucapkan la ilaha illallah. Abu Jahal juga talqin. Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muthalib, kata Abu Jahal. Abu Thalib, kamu udah enggak suka nih sama agama kakek bapakmu Abdul Muthalib. Rasulullah enggak putus asa, diulangi lagi Rasulullah mentalkin. Wahai paman, ucapkan la ilaha. Wah, Abu Jahal juga enggak putus asa. Akhirnya yang menang Abu Jahal. Ini bukan soal menang kalah, karena ini hidayah di tangan Allah. Artinya Abu Thalib lebih berpihak kepada. Kenapa? Karena Abu Thalib orangnya enggak enakan. Ini kita kalau punya sikap enggak enakan itu bahaya buat kita. Antum diutangi orang mau nagih, enggak enakan. Akhirnya rugi padahal itu butuh duitnya. Gak enak saya. Lihat tuh. Ya. Gak enak saya. Lu antum yang punya utang kok nagih kok gak enak. Orang yang gak enak itu kalau mau utang malu. Kan gitu, aduh saya gak enak mau utang. Ini mau nagih Pak antum. Gak enak saya. Mau nyinggung-nyinggung ke situ aja, nyerempet-nyerempet ke situ aja. Gak enak saya. Ya, kayak begini. Ya. Gimana? Ya. Susah ta'adud. Loh, kok bubuhannya ta'adud? Iya. Baru istrinya ngambek dikit. Ya, enggak enak saya. Nah, itu. Intermezzo, ya. Hah? Ah, iya dikit ya. Kita Mas Pandi ya. Ya, Mas Pandi nih orangnya. Ah, ini dia, bukannya enggak enakan dia. Lihat aja ntar dong kan. Insyaallah. Hai barakallahu fikum. Ya, mana lagi tadi? Hah? Yang mana sekarang? Masail. Woi, wala ya'lamul ghaib, kalau dan tidak tahu ghaib jelas ya. Dari sisi apa? Dari sisi bahwasanya Rasulullah tidak mengetahui tiga orang tersebut, yaitu Safwan bin Umayyah, Al Haris bin Hisham, siapa lagi tadi? Ya. Suhail bin Amr, kelak bahkan masuk Islam dan bagus Islamnya, cakep Islamnya. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian masail. Ya, apa? Munasabatul ayati lil bab. Apa hubungan ayat ini dengan bab? Kok ayat sih? Hadis harusnya ya. Munasabatul hadis lil bab. Kan hadis ini. Hadis ini Umar. Ya, ganti-ganti. Apa hubungan hadis ini dengan bab? Haitsu dallatil ayatu. Ah, ayat lagi. Harusnya apa? Hadis. Mungkin ayatnya ayat yang tadi kali. Laisa laka minal amri syai'un. Tidak ada wewenang sedikit pun bagimu wahai Nabi terkait urusan hidayah atau penyesatan. Haitsu dallatil ayatu ala annal anbiya wa hum aslahun nas. Ya, di mana ayat ini menunjukkan bahwa para nabi yang mereka adalah manusia yang paling saleh, la yamlikuna naf'an wala dharran fa kaifa biman dunahum? Mereka enggak memiliki manfaat, enggak memiliki mudarat, gimana dengan selain mereka? Hah? Maka lucu, aneh, ngawur, sesat orang-orang yang datang ke kuburan orang soleh minta manfaat, berlindung kepada orang soleh tersebut agar dihindarkan dari mudarat. Wahai Syekh Abdul Qadir Jalani, tolong aku. Allah musta'an. Syekh Abdul Qadir Jalani orang soleh, Ini Rasulullah aja enggak punya kemanfaatan, enggak punya wewenang untuk memberikan mudarat. Semua berjalan dengan izin dari Allah, apalagi Syekh Abdul Qadir Jilani. Ada yang ngawur lagi datang ke Cirebon kuburan Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar penganut aliran Wahdatul Wujud. Maninggaling kaula Gusti. Menyatu Allah dengan makhluk. Dia ziarahi, dia minta ke Syekh Siti Jenar. Ini lebih sesat daripada musyrikin Quraisy. Musyrikin Quraisy ketika mereka menjadikan makhluk sebagai tagut, ya, apakah itu batu, kayu, ya, pohon. Ini batu, kayu, pohon enggak bermaksiat, enggak sesat, enggak kafir kayak Siti Jenar. Mereka adalah jamadat, benda-benda mati. Ya. Atau minimal musyrikin Quraisy menyembah orang-orang soleh, semisal Lata, orang soleh, dermawan. Ya. Tukang donasi, bagi-bagi roti gratis ke jemaah haji. Mati, kemudian dikenang, diibadahi. Kuburannya dijadikan monumen. Kemudian diibadahi. Ini orang soleh. Ya. Atau minimal Quraisy menjadikan tadi benda mati. Lah kalau musyrikin milenial, ya, tagutnya Syekh Siti Jenar. Orang sesatnya. Ada orang yang gak pernah sholat, mati, jadi tagut, diibadahi. Subhanallah. Ya, subhanallah. Nauzubillah. Ya, di Korea Utara, negara komunis. Siapa nama presidennya? Kim Jong Un itu punya bapak, punya kakek. Bapaknya Kim Jong Il, kakeknya Kim gitulah. Hah? Ya dialah. Hah? Itu punya monumen-monumen di situ. Monumen bapaknya, monumen kakek, patung besar. Kalau kakeknya pendiri negara Korut. Ya. Kakeknya pendiri negara Korut. Itu disembah sama mereka. Diagungkan, diberikan seolah-olah peribadatan. Karena mereka ateis. Nah. Lihat, kafir, komunis, sesat, jadi tagut. Barakallahu fikum. Musyrikin Quraisy enggak pernah. Di Indonesia juga begitu. Saya Siti Jenar ngaku-ngaku Allah menyatu dengan diri saya. Nauzubillah. Sesat menganut aliran Wahdatul Wujud. Kuburannya di Cirebon ramai diibadahi. Nauzubillah min dzalik. Ya. Nauzubillah. Ini ngawur ini. Ya. Mana lagi tadi? Ya. Pakai munasabatul ayat di tauhid. Ya, hubungan ayat ini dengan tauhid, haitsu dallatil ayatu ala anna jalban naf'a wa daf'ad dur minal af'alil khassati billah. Ayat ini menunjukkan bahwasanya memberikan manfaat, mendolak mudarat, ya, itu adalah di antara perbuatan-perbuatan khusus yang hanya bagi Allah. Fa yakunu talabuha min ghairi lahi syirkan bih. Maka kalau begitu meminta manfaat, meminta mudarat kepada selain Allah, itu merupakan kesyirikan kepada Allah. Karena itu hanya diminta kepada Allah. Mulahadhatu al-mulahadhah. Ya, ada berapa catatan di sini? Sabata anna salasata al-madhkurin. Ya. Telah valid tiga orang yang disebutkan tadi. Al-Haris bin Hisham. Ya, kemudian Suhail bin Amr dan Sofyan bin Umayyah yang menyakiti Nabi, yang menyebabkan Nabi terluka dan gigi Nabi patah alaihi salatu wasalam. Tiga nama ini yang disebutkan dalam hadis, wahum Sofwan ibn Umayyah, Al-Haris ibn Hisham, wa Suhail ibn Amr, qad aslamu. Mereka masuk Islam dan bagus Islamnya. Enggak kayak si Abu Janda, pura-pura Islam. Kayak Islam, tapi ngerusak Islam. Enggak kayak orang-orang liberal, enggak kayak orang-orang sekuler pluralis, ya, yang seolah-olah Islam tapi malah membenci Islam. Nauzubillah. Ya. Bisa lanjut apa cukup? Ya, cukup kali ya. Ya. Subhanakallahumma bihamdika syadallah ila tasbih. Yang mau tanya silakan tadi. Mau tanya protes, nah, cepat dong.